السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، الحمد لله، malam hari ini kita masih bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memperdalam ilmu kita tentang perkara yang sangat penting, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang menjadi kunci keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Perkara yang menjadikan baiknya seseorang di dunia ini dan di akhirat. Semakin sempurna tauhid seseorang, maka dia akan menjadi semakin baik dalam hal ibadahnya, dalam hal akhlaknya, dalam hal muamalahnya. Itu akan menjadi baik ketika tauhidnya itu semakin baik. Namun ketika ada sesuatu di antara ibadah, akhlak, ataupun muamalah yang kurang baik, nampak nyata kekurangan baiknya itu, maka ini menunjukkan akan tauhid yang masih belum baik. Sehingga perkara tauhid ini perkara yang sangat penting sekali. Tidak boleh kita remehkan tegaknya alam semesta ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama adalah untuk menegakkan tauhid. Dan mereka pun tegak alam semesta ini karena tauhid kepada Allah Ta'ala. Maka sudah selayaknya kita bersemangat ini di dalam mempelajari ilmu tauhid ini, karena ini adalah kebutuhan kita, dan inilah yang akan bermanfaat bagi kita kelak di dunia ini dan juga di akhirat. Nah, ikhwani a'azanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini pada majelis yang keberapa ini berarti? 4 atau 5? Yang kelima dari majelis kita, pembacaan dari pembacaan kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di mana pembahasan kita masih di awal-awal kitab tauhid, yang mana Syekh penulis kitab ini masih menyampaikan tentang dalil-dalil yang menunjuk kepada kita akan pentingnya masalah tauhid, yang menunjukkan kepada kita akan wajibnya kita mempelajari ilmu tauhid ini. Sudah disampaikan pada pertemuan yang pertama dan sampai yang keempat sebelumnya ya, dalil-dalil yang kita baca dari Syekh. Yang pertama firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala menyatakan dengan tegas bahwasanya tujuan penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka semua beribadah kepada Allah Ta'ala saja, yaitu bertauhid kepada Allah. Ini menunjukkan akan kewajiban manusia untuk mewujudkan tujuan ini, yaitu tauhid. Demikian pula pada ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya Allah Ta'ala mengutus para rasul, tujuan utamanya adalah untuk menegakkan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus orang rasul pada setiap umat yang menyuruhkan sembahlah Allah Ta'ala saja dan jauhilah taghut. Seruan inilah seruan tauhid. Tugas rasul, tugas utamanya adalah tauhid. Tujuan kita hidup di dunia adalah tauhid. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepada Allah Ta'ala saja dan menjauhi kesyirikan. Seperti yang disebutkan dalam dalil berikutnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dia Allah Ta'ala telah memerintahkan, Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian juga dalam ayat berikutnya yang telah kita baca, Allah Ta'ala menyebutkan beberapa hak. Di antara siapa saja yang memiliki hak atas kita, sehingga kita wajib memberikan atau menunaikan hak tersebut kepada mereka. Maka Allah Ta'ala sebutkan hak-hak mereka. Siapa saja yang memiliki hak kepada kita atau atas kita, maka Allah Ta'ala menyebutkan yang paling pertama adalah Allah Ta'ala. Haknya Allah Ta'ala. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 36, yang disebutkan oleh para ulama dengan al-huququl asyrah, ayat yang menyebutkan tentang hak-hak yang jumlahnya ada 10. 10 pihak yang wajib untuk kita tunaikan hak mereka. Maka disebutkan yang paling utama, yang paling pertama adalah hak Allah Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukan sesuatu pun kepada Allah Ta'ala. Sehingga hak Allah Ta'ala adalah hak yang paling besar dibandingkan dengan seluruh hak makhluk. Hak Allah Ta'ala tidak ada yang menandinginya. Sehingga wajib bagi kita untuk menunaikan hak tersebut, yaitu tauhid kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana nanti akan kita bacakan hadis yang menerangkan tentang hak Allah Ta'ala tersebut adalah agar kita beribadah murni kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun kepada Allah Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya yang telah kita baca dari surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, di sana Allah Ta'ala menyebutkan wasiat-wasiatnya. Ya. Yang ini disebut para ulama dengan ayat yang menyebutkan wasiat yang 10 jumlahnya. Beberapa poin wasiat dari Allah Ta'ala kepada kita. Maka yang paling pertama Allah sebutkan adalah apa? Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Wasiat yang pertama adalah Allah Ta'ala menyatakan haramnya perbuatan syirik. Allah Ta'ala menyatakan haramnya perbuatan syirik, jangan sampai kita melakukan sedikit pun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua bentuk syirik, semua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan di sini sekarang kita akan membaca hadis yang disampaikan pada bab ini, yang itu menerangkan kepada kita akan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana nanti keutamaan orang yang benar-benar menunaikan hak Allah Ta'ala tersebut, bahwasanya dia akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari siksanya. Nah, itu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Silakan dibaca dulu. Man la yushriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas ola la ubasyirhum fayat takilu. Aku pernah diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, hai Mu'adz, tahukah kamu apa Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya dan apa para hamba yang pasti dipenuhi Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau berkata, Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepada-Nya saja dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, ya Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Dia menjawab, janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, sehingga mereka nanti akan berusaha menyerahkan diri dan berjuang-juang dalam diri mereka. Taib. Hadis ini hadis yang sangat penting sekali untuk kita pahami. Dan di sini dalam hadis ini akan kita dapatkan banyak sekali pelajaran. Saya tidak menyampaikan poin per poin pelajarannya, ya. Tapi nanti akan saya sampaikan secara langsung dalam penjelasannya. Kalau antum perlu catat silakan catat, ya. Jadi langsung ketika baca satu persatu hadis, lafaz hadis tersebut nanti saya akan sampaikan beberapa keterangan pelajaran dari atau faedah dari hadis tersebut. Baik. Di sini disampaikan dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, ya. Mu'adz bin Jabal. Disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Mu'adz bin Jabal ini namanya adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr Al-Khazraji Al-Ansari. Jadi termasuk sahabat yang berasal dari kota Madinah, suku Khazraj. Di kota Madinah dulu, Yathrib, ya, ada dua suku besar yang sebelum datang Islam ke kota Madinah itu, kedua suku ini sering sekali melakukan peperangan antara kedua suku tersebut, Aus dan Khazraj sering kali bertikai antara dua suku tersebut. Namun setelah datang Islam, ya, mereka orang-orang Aus dan Khazraj menerima agama Islam, Allah pun itu menyatukan mereka dan tidak ada lagi peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Ini menunjukkan kalau agama Islam itu agama yang membawa kepada persatuan, bukan agama yang membawa kepada perpecahan. Selama orang yang melaksanakan agama Islam itu benar-benar di atas hak, benar-benar di atas agama yang benar. Ya. Sehingga dari sini kita akan tahu, kalau ada orang-orang Islam yang berpecah satu sama lain, itu pasti penyebabnya adalah bukan karena mereka tegar di atas Islam, tetapi pasti ada penyelisihan di antara mereka sehingga mereka terjadi perpecahan. Paham ya? Karena agama Islam itu sifat dasarnya adalah menyatukan umat. Agama Islam sifat dasarnya menyatukan umat. Sehingga kalau kita ingin mempersatukan umat, caranya adalah mudah. Bagaimana mengembalikan kaum muslimin untuk kembali kepada agama Islam yang murni itu. Itu sebenarnya. Bukan kok kita kemudian mengumpulkan umat-umat agama Islam ini yang berbeda-beda pemikirannya, keyakinannya, pokoknya kumpul jadi satu meskipun berbeda-beda keyakinan. Maka ini enggak mungkin. Enggak akan mungkin. Ya. Seseorang yang berkeyakinan bahwasanya Allah Ta'ala tidak memiliki sifat, berkumpul dengan orang yang meyakini Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna, ini gak mungkin bisa. Walaupun zahirnya itu berkumpul, berkumpul jadi satu dalam satu organisasi atau dalam satu kegiatan, tetapi selama keyakinannya itu tidak sama, ini akan susah untuk menjadikan satu kaum muslimin. Maka tidak ada jalan untuk mempersatukan kaum muslimin kecuali dengan kembali kepada agama Islam yang murni. Ini sebuah faedah yang penting, yaitu ketika kita melihat keadaan orang-orang Ansar dahulu, ternyata mereka adalah orang-orang yang suka bertikai satu sama lain, dua suku ini, Aus dan Khazraj. Tetapi ketika Islam datang, mereka bersatu dan menjadi kuat. Sehingga di sini kita mendapatkan faedah kalau Islam itu tabiatnya, sifatnya itu adalah mempersatukan umat, bukan memecah belah. Sehingga kalau ada perpecahan di kalangan umat Islam, itu pastikan karena ada penyimpangan. Sehingga kita lihat memang sejarah membuktikan demikian, bahwasanya munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang itu karena mereka membawa kebid'ahan-kebid'ahan itu. Ada muncul kelompok Rafidhah, mereka membawa kebid'ahan baru. Ya. Kebid'ahan diantaranya mereka mengingkari kekhilafahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Muncul kelompok Khawarij, mereka membawa kebid'ahan yang baru juga. Mereka memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Muncul kemudian Qadariyah, ya. Mereka juga membawa kebid'ahan baru, mengingkari takdir. Dan begitu seterusnya, kelompok-kelompok yang menyimpang itu memecah belah kaum muslimin gara-gara apa? Mereka membawa kebid'ahan-kebid'ahan. Mereka tidak konsisten pada agama Islam yang hak, yang murni dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, beliau Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia, ya, termasuk orang seorang sahabat yang dikenal dengan ilmunya yang sangat luas, memahami tentang hukum-hukum dalam Islam dan juga tentang Al-Quran, ya. Dan beliau ini wafat pada tahun 18 Hijriah pada usia 38 tahun, sehingga termasuk sahabat yang meninggal dalam usia muda, bukan muda ya, 38 tahun meninggal dunia. Nah, pada usia 18 Hijriah. Jadi 8 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bonceng di belakang Nabi. Di atas apa ini? Motor? Enggaknya, di sini enggak ada motor. Ala himar, di atas seekor keledai. Masya Allah. Di sini kalimat ini menunjukkan akan ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dua sisi. Yang pertama adalah beliau mau berboncengan dengan orang lain. Ya, dalam satu kendaraan. Sedangkan para raja, para pemimpin manusia, ya, raja, kemudian apa lagi ya, tokoh-tokoh yang penting istilahnya pokoknya, ya, kebanyakan mereka itu tidak mau berboncengan dengan orang lain. Ya. Ketika naik sebuah kendaraan, maka mereka tidak mau berboncengan dengan orang lain. Orang lain harus di bawahnya, nuntun atau mungkin di belakangnya. Ini dalam kendaraan yang sendiri, ya, tidak berboncengan seperti ini. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW itu berboncengan dengan sebagian para sahabatnya, maka ini menunjukkan ketawaduan beliau. Bahkan antum ingat sendiri apa namanya hijrahnya Nabi SAW bersama Abu Bakar kan. Terkadang gantian Abu Bakar naik, Nabi SAW turun. Kadang Nabi Muhammad SAW naik di atas kendaraan, Abu Bakar turun. Ya kan? Seperti itu dalam hijrah atau apa, pokoknya dalam sebuah keadaan seperti itu. Gantian antara sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sisi yang kedua menunjukkan ketawaduan beliau, kendaraan yang beliau gunakan apa ini? Himar, keledai. Ya. Padahal orang yang penguasa besar, ya, dia tidak akan mau duduk di atas keledai. Ya, pemimpin besar, ya, raja, gengsi, ya, naik keledai. Kayak zaman sekarang mungkin naik motor-motornya motor butut gitu ya, gengsi, ya kan? Tapi ini Rasulullah SAW naik keledai. Anda tahu sendiri keledai itu kan biasa jadi simbol apa? Kedunguan, ya, simbol kebodohan. Ya, ini Rasulullah SAW naik keledai dan beliau tidak mengapa, tidak masalah. Jadi di sini menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW. Nah, faqala li, Mu'adz mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Jadi ketika beliau berboncengan, Nabi sallallahu memberikan sesuatu pertanyaan kepada Mu'adz. Dan ini pertanyaan yang tujuannya adalah untuk memberikan pengajaran. Ini biasa. Kadang Rasulullah sallallahu demikian dengan sahabatnya. Sedang berboncengan, ya kan? Terus menyampaikan sesuatu perkara di atas kendaraan, seperti halnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, sepupu beliau pernah berboncengan, ya, Abdullah bin Abbas ini berboncengan dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW mengajari kalimat-kalimat yang penting dalam Islam. Maka demikian pula di sini, Mu'adz bin Jabal mengatakan, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Ya Mu'adzu, atajri ma haqqullahi ala al-ibadi, wa ma haqqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa itu haknya Allah atas hamba dan apa haknya hamba atas Allah? Tahukah kamu apa itu haknya Allah atas hamba dan apa haknya hamba atas Allah? Di sini Rasulullah SAW menyampaikan permasalahan dengan cara bertanya. Tapi tujuan beliau adalah untuk mengajari. Ya, untuk apa? Memberikan pengajaran. Kenapa dengan cara bertanya? Para ulama menerangkan karena dengan cara bertanya itu akan lebih menguatkan dalam ingatan orang yang akan diajari. Antum mungkin dalam sekolah mungkin pernah ya, ketika antum diajarkan biasa saja metodenya, ya itu seringnya nggak ingat. Tetapi ketika antum ditanya, antum kesulitan untuk jawab, ya kemudian dikasih tahu jawabannya, ya antum ingat terus itu, ya kan? Ini salah satu metode pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, atadri ma haqqullah alal ibad? Tahukah kamu haknya Allah atas hamba? Maksudnya apa? Perkara-perkara yang wajib ditunaikan, yang wajib dilaksanakan oleh hamba untuk menunaikan haknya Allah Ta'ala. Ya? Perkara-perkara yang wajib dilaksanakan oleh hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti akan diterangkan. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa itu haknya hamba atas Allah? Apa itu haknya hamba atas Allah? Ini hak hamba atas Allah maksudnya bukan berarti hamba itu memiliki sesuatu hal nilai kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berhak untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, bukan. Tetapi Allah Ta'ala memang menetapkan bagi dirinya, ya, Allah Ta'ala menetapkan bagi dirinya untuk memberikan sebuah keutamaan bagi orang-orang yang sudah mau melaksanakan haknya Allah Ta'ala atas hamba. Baik, saya ulangi lagi. Haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba. Allah memiliki hak atas hamba karena Allah Ta'ala telah berbuat banyak kebaikan kepada kita. Segala sesuatu kenikmatan, ya kan, datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya banyak kebaikan ini, Allah Taala berhak mendapatkan sesuatu dari kita. Paham ya ini ya? Haqqullah 'alal ibad. Sekarang hak hamba atas Allah. Hak hamba atas Allah. Apakah maknanya sama dengan yang tadi, bahwasanya hamba itu telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada Allah sehingga Allah Taala harus menunaikan haknya kita? Apakah maknanya seperti itu? Maka tidak. Maknanya tidak seperti itu. Maknanya adalah apa? Di sini Allah Ta'ala menetapkan untuk dirinya bahwa Allah Ta'ala akan memberikan balasan bagi orang yang benar-benar menunaikan hak Allah Ta'ala. Sehingga itu murni adalah apa? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti insya Allah kita akan tambahin lagi penjelasan hal ini. Yang jelas itu berbeda ya. Nah, maka ketika ditanya dengan pertanyaan itu, Mu'adz bin Jabal dengan adabnya, ya, beliau mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu tentang jawaban dari pertanyaan tersebut. Ini merupakan adab dari seorang yang ditanya tentang perkara yang tidak dia ketahui, maka dia mengatakan Allahu a'lam. Ya. Dan ketika ini yang bertanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang urusan agama, maka sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Tapi kita kalau ditanya tentang sesuatu yang tidak kita tahu, jawabannya cukup Allahu a'lam. Ini merupakan sebuah adab. Ya, tidak boleh kita mengatakan sesuatu perkataan yang tidak kita punyai ilmunya. Ditanya tentang sesuatu perkara, kita sembarangan ngomong, itu terlarang, haram hukumnya. Tetapi hendaknya kita mengatakan Allahu a'lam atau la adri, tidak tahu. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan haqqullahi 'alal 'ibadi ay'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atas hamba yang wajib ditunaikan oleh hamba karena Allah Ta'ala sudah memberikan banyak kebaikan kepada kita adalah apa? Hamba itu beribadah kepada Allah Ta'ala saja, wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hak yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kewajiban kita, inilah kepada Allah. Dan itulah hak Allah Ta'ala. Ya. Bertauhid merupakan haknya Allah Ta'ala yang wajib kita lakukan. Sehingga hadis ini sangat jelas sekali menerangkan akan apa? Kewajiban kita bertauhid. Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib hukumnya. Dan kalau satu perkara itu wajib, maka mempelajari perkara tersebut menjadi apa? Wajib. Karena apa? Suatu perkara yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan suatu ilmu, maka ilmu untuk mempelajarinya itu, mempelajari ilmu tersebut hukumnya apa? Wajib. Antum misalnya, kewajiban antum adalah apa? Salat, ya kan? Ibadah salat. Maka antum harus mempelajari ilmu tentang salat agar salat yang antum lakukan itu benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari tentang salat, ibadah salat hukumnya apa? Wajib. Ya kan? Sebelum Ramadan akan ada kewajiban puasa. Maka bagi orang yang belum mengetahui ilmu tentang puasa, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu tentang puasa, karena untuk melaksanakan kewajiban ini. Demikian pula orang yang berkecimpung dalam satu permasalahan, satu amalan yang akan dia masuki, dia wajib untuk mempelajari hukum syariat Islam dalam permasalahan tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak masuk dalam permasalahan tersebut. Misalnya nih, seseorang yang kerjaannya adalah jual beli. Orang yang kerjaannya jual beli, maka dia wajib untuk mempelajari tentang hukum-hukum jual beli dalam Islam agar jual beli yang dia lakukan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, seseorang yang bekerja sebagai hakim pengadilan, ya, sebagai hakim pengadilan, maka dia juga harus mempelajari tentang bagaimana hukum-hukum dalam Islam. Ya. Paham ya ini ya? Jadi segala sesuatu yang menjadi wajib bagi diri kita, mempelajari perkara tersebut adalah wajib bagi kita. Seseorang yang sudah memiliki harta yang mencukupi dia melaksanakan ibadah haji, dan dia akan melaksanakan ibadah haji, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu tentang haji. Adapun bagi orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk ibadah haji dan dia tidak akan melaksanakan ibadah haji, belum akan melaksanakan ibadah haji, maka bagi dia tidak wajib untuk mempelajari ilmu tentang haji. Paham ya? Jadi apa saja perkara-perkara kewajiban yang akan kita laksanakan, mengilmui tentangnya adalah wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi sandaran dilaksanakannya perkara yang wajib, maka hal itu menjadi wajib hukumnya. Maka ketika hak Allah Ta'ala yaitu tauhid merupakan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, mempelajarinya adalah perkara yang wajib hukumnya. Dan karena ini adalah hak yang harus ditunaikan oleh seluruh manusia, tidak terkecuali, berbeda dengan ibadah haji tadi kan, ada manusia yang wajib melaksanakan ibadah haji, ada manusia yang belum wajib melaksanakan ibadah haji. Sehingga ilmu mempelajari ilmu haji itu tidak menjadi wajib untuk seluruh umat manusia. Tetapi tauhid ini kewajiban untuk seluruh umat manusia. Seluruh manusia wajib bertauhid kepada Allah, maka wajib juga mempelajari tauhid. Seluruh manusia wajib mempelajari tauhid, tidak terkecuali. Ya kan? Nah, ini makanya ini suatu perkara yang harus kita sadari bahwasanya dakwah yang paling utama yang harus kita kerjakan, yang harus kita galakkan adalah dakwah tentang tauhid. Karena inilah perkara yang paling wajib harus ditunaikan oleh setiap manusia. Ya. Kewajiban-kewajiban yang lain datang setelah ini. Ya. Datang setelah tauhid ini. Sehingga dakwah yang paling kita prioritaskan adalah masalah tauhid. Di samping masalah tauhid ini memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar, sebagaimana yang akan kita dapatkan insyaallah nanti pada bab yang kedua, yaitu bab tentang keutamaan tauhid. Ya, bab tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Nanti insyaallah taala. Baik. Kita lanjutkan. Jadi hak Allah taala atas setiap manusia, setiap hamba adalah bertauhid. Beribadah hanya kepada Allah taala saja dan tidak menyekutukan sesuatu pun kepada Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau menjelaskan tentang hak hamba kepada Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah. Dan haknya hamba kepada Allah adalah apa? Al yu'adziba man la yusyrika bihi man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan sesuatu pun kepada Allah taala. Jadi orang yang bertauhid, yang sudah melaksanakan hak Allah tadi, melaksanakan kewajibannya terhadap hak Allah taala tadi, maka Allah taala berjanji untuk tidak apa? Menghukum dia, berjanji untuk tidak mengazab dia. Ini adalah hak yang akan didapatkan oleh seorang hamba kalau dia menunaikan hak Allah taala yang menjadi kewajiban dia. Jelas ya? Nah, saya ingin menegaskan kembali bahwasanya hak hamba atas Allah taala ini bukanlah karena hamba itu sudah memiliki kebaikan ihsan kepada Allah taala. Ya. Yakni kalau kita berbicara antara hak dan kewajiban, ini kan dua hal yang saling apa? Berlawanan ya. Muqabalah, muqabalah itu artinya kalau punya hak maka dia punya kewajiban. Kalau punya kewajiban maka dia punya hak kan gitu kan. Nah, dia memiliki hak karena dia sudah memiliki ihsan misalnya, sudah berbuat baik. Seperti misalnya antara suami dengan istri. Istri berkewajiban taat kepada suami karena suami sudah apa? Memberikan harta benda yang dia miliki untuk menafkahi istrinya. Telah membayar mahar untuk istrinya dan begitu seterusnya. Ya kan? Sehingga istri itu wajib untuk apa? Mentaati suami. Wajib untuk mentaati suami. Dan si istri sudah memberikan dirinya kepada suami. Ya kan? Memberikan dirinya kepada suami. Dia suami itu boleh bersenang-senang kepada istri. Maka si suami berhak atau apa, wajib untuk memberikan hak-hak istri. Memberikan hak nafkahnya. Memberikan hak pendidikannya. Dan seterusnya. Jadi apa? Hak dan kewajiban itu secara akal manusia itu apa? Adanya kewajiban itu kalau ada ihsan dari pihak yang memiliki hak. Paham ya? Paham gak ini? Seorang suami wajib menunaikan hak istri karena istri sudah memberikan sesuatu kepada suami. Paham ya? Seorang istri wajib menunaikan hak suami karena suami sudah memberikan sesuatu kepada istri. Allah Subhanahu wa taala berhak diibadahi secara murni dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun karena Allah taala sudah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada kita. Paham ya? Tapi apakah kita hak kita kepada Allah itu karena kita sudah memberikan kebaikan kepada Allah sehingga Allah taala wajib untuk memberikan hak kita? Seperti itu? Tidak. Ini beda sekali, ya. Tidak sama dengan hak-hak yang tadi. Kalau hak-hak yang tadi yang dimiliki oleh seseorang karena dia sudah memberikan kebaikan kepada yang lain, memberikan sesuatu kepada yang lain. Tetapi seorang hamba tidak pernah sekalipun memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hak hamba yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hakul ibadi 'ala Allah, haknya hamba yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya adalah karena Allah sendiri yang menetapkan bagi dirinya untuk memberikan hak tersebut kepada hamba. Maksudnya apa ini? Yang saya ingin nurangkan ini bahwasanya tidak ada seorang pun yang mewajibkan pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sesuatu kepada hamba. Ya. Karena kalau kita telusuri, ya. Tadi kan Allah taala menyatakan hak hamba kepada Allah akan Allah berikan kepada siapa? Man la yusyriku bihi syai'a. yang beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja dan tidak menyekutukan sesuatu kepada Allah. Ya. Perbuatan ini beribadah kepada Allah Ta'ala saja, tidak menyekutukan sesuatu kepada selain Allah. Hakikatnya orang bisa bertauhid itu kapan dia bisa bertauhid? Kalau Allah Ta'ala sudah memberikan taufik kepada dia. Iya enggak? Iya atau tidak? Seseorang bisa bertauhid ketika Allah Ta'ala sudah memberikan taufik kepada dia, kan? Orang yang enggak mendapatkan taufik dari Allah, bisa enggak dia bertauhid? Bisa enggak? Enggak bisa. Karena la hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dari manusia untuk melaksanakan suatu kebaikan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ya kan? Sehingga antum lihat di sini keadaan manusia yang bertauhid kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala itu hakikatnya adalah ihsan dari Allah, perbuatan baik dari Allah Ta'ala kepada hamba itu sendiri. Ya, paham ini? Sehingga hak hamba ini yang dia peroleh agar tidak disiksa bukan karena hamba itu memang murni berhak dia sudah memberikan sesuatu kepada Allah, bukan. Tapi karena Allah Ta'ala sudah memberikan ketetapan untuk dirinya sendiri, ya, Allah Ta'ala akan merahmati orang tersebut. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi." Berbuatlah yang tepat dalam amalmu. Au qaribu, atau kalau tidak tepat ya mendekati yang tepat, yang tepat sesuai dengan kebenaran. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa selamat dengan mengandalkan amalnya. Maksudnya apa? Ya? Tidak akan bisa selamat dengan mengandalkan amalnya, dalam artian karena dia sudah melakukan amalan, kemudian dia berhak mendapatkan sesuatu sebagaimana orang yang jual beli. Saya sudah mengeluarkan sesuatu uang, nilai uang ya, untuk mendapatkan barang. Saya sudah mengamalkan ini, itu amalan saya sendiri sehingga saya berhak mendapatkan surga. Tidak demikian ternyata. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat ya, dengan mengandalkan amalnya itu dianggap sebagai amal dia sendiri sehingga sebagai harga dari surga yang dia peroleh nantinya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Bahkan aku pun sama seperti kalian. Illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali apabila Allah Ta'ala memberikan dan mengaruniakan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Artinya apa? Artinya amal yang dilakukan oleh manusia, amal ketaatan, amal ibadah, yang itu menjadi sebab Allah Ta'ala memberikan surga kepada manusia, amal itu sendiri pada hakikatnya adalah apa? Ihsan, kebaikan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang itu sebenarnya tidak bisa mengandalkan amalnya. Tidak bisa mengandalkan amalnya. Itu semata-mata adalah apa? Karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Tapi mudah-mudahan jelas, walaupun agak sedikit rumit ya dalam masalah hal ini, tetapi yang jelas ini ingin menekankan bahwasanya bukan berarti hamba itu memiliki amal sendiri ya yang tidak ada nilai ihsan dari Allah Ta'ala. Bahkan itu semua adalah ihsan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Qultu ya Rasulullah. Baik. Setelah tadi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hamba ini tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala dengan apa tadi? Dengan sebab hamba itu bertauhid kepada Allah, maka ini kan kabar gembira. Kalau seseorang itu bertauhid kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan siksa. Ini kan kabar gembira yang sangat masya Allah ya kan? Kabar besar ya kan? Maka Mu'adz bin Jabal ingin menyampaikan kabar gembira ini kepada orang lain. Dia mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, ya Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan kabar gembira ini kepada umat manusia? Ini kan kabar gembira yang sangat sangat besar sekali. Ya. Maka ternyata Rasulullah mengatakan apa? La tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu berikan kabar gembira ini kepada mereka. Khawatirnya mereka akan bersandar. Artinya mereka salah faham. Kemudian mereka tidak beramal. Kok bisa? Iya, mereka akan menganggap kalau tidak bertau, kalau tidak apa namanya, afan, kalau sudah bertauhid berarti sudah cukup dari melakukan amalan, itu akan menyelamatkan dari apa? Siksa Allah Ta'ala. Padahal tidak demikian. Padahal kalau benar-benar orang itu bertauhid, maka dia akan beramal, gitulah. Paham enggak? Jadi Rasulullah mengatakan, la tubasyirhum, jangan kamu berikan kabar gembira ini, fayattakilu, nanti mereka salah faham, kemudian mereka menyandarkan diri kepada tauhid yang mereka klaim sebagai tauhid mereka. Mereka menganggap sudah bertauhid sehingga tidak melakukan amalan. Padahal ini salah, gitulah. Karena mereka enggak faham pokok permasalahannya. Gitu. Tapi yang benar itu apa? Yang benar ketika orang itu sudah bertauhid dengan benar, pasti dia akan melakukan amalan. Enggak mungkin dia tidak beramal. Ya kan? Dalam tauhid itu kan ada isbat. Ya'budu, ya kan? Beribadah kepada Allah. Nah, inilah amalan. Gitu kan? Dan juga di dalam tauhid ada nafi, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kebid'ahan, ya. Jadi harus ada amalan, bukan sekedar klaim saya sudah bertauhid, alhamdulillah saya sudah bersyahadat, berarti saya akan selamat dari siksa. Ini yang dikhawatirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dikhawatirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu kabar berikan kabar gembira ini kepada mereka, takutnya mereka itu salah paham dalam memahami tauhid sehingga mereka tidak beramal. Tapi bagi orang yang sudah paham tentang masalah tauhid seperti Mu'adz bin Jabal ini, maka Rasulullah menyampaikannya, ya kan? Mu'adz bin Jabal jelas sudah paham kalau orang bertauhid itu pasti harus beramal. Buktinya Mu'adz bin Jabal seorang sahabat yang mulia, banyak amalannya. Ibadahnya masya Allah, ya kan? Nah, demikian pula Mu'adz bin Jabal ternyata menyampaikan hadis ini, ya kan? Kalau enggak menyampaikan ternyata apa? Dia dapat apa? Hadisnya sampai kepada kita. Ya kan? Berarti Mu'adz bin Jabal sendiri ternyata menyampaikan hadis ini enggak? Menyampaikan akhirnya. Sehingga diterangkan dalam kisah akhirnya itu bahwasanya Mu'adz bin Jabal akhirnya di akhir hayatnya beliau menyampaikan hadis ini. Ta'assuman. Apa maksudnya? Karena beliau khawatir dosa menyembunyikan ilmu. Ini kan ilmu, termasuk ilmu, bagian ilmu kan. Maka beliau tetap menyampaikannya. Tapi tentu saja disampaikan kepada orang-orang yang faham. Dan demikian pula kita ketika memahami hadis ini, kita harus fahami dengan pemahaman yang benar. Jangan semata-mata kita menyampaikan hak hamba yang bertauhid kepada Allah tidak akan disiksa, kemudian orang kita makna kita fahami kalau sudah bersyahadat berarti akan lepas dari siksa Allah Ta'ala. Ini pemahaman siapa ini? Orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah sudah dianggap selamat dari siksa. Padahal Allah Ta'ala dalam kitabnya, Rasulullah dalam sunnahnya menyebutkan banyak sekali dosa-dosa yang mungkin dilakukan oleh seorang muslim yang di sana ada ancaman neraka. Ya kan? Kalau melakukan itu berarti apa? Ada ancaman neraka, masih terancam neraka walaupun sudah mengucapkan syahadat. Gitu kan? Maka tauhid yang sempurna inilah yang akan menyelamatkan seseorang dengan sempurna dari siksaan tersebut, sebagaimana nanti akan diterangkan lebih lanjut pada pembahasan tentang bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Jelas di sini ya. Jadi hadis ini, saya ulangi lagi, bahwasanya hadis ini masih disampaikan dalam pembahasan pertama kitab tauhid untuk menerangkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memahami ini, maka kita faham bahwasanya tauhid itu merupakan kewajiban yang harus kita wujudkan dalam diri kita, sehingga kita harus berusaha untuk mempelajarinya. Dan banyak sekali perkara-perkara yang harus kita pelajari dalam masalah tauhid ini, karena banyak sekali perkara-perkara yang samar, ya, banyak sekali perkara-perkara yang samar, bahkan ada istilahnya kesyirikan yang khafi. Para ulama ketika mempelajari atau membahas tentang masalah kesyirikan, di antara yang mereka bahas adalah syirkul khafi, syirik yang samar tersembunyi. Karena apa? Banyak orang yang tidak memahaminya. Seperti misalnya perkataan Masya Allah wa syi'ta. Ya, ini semua adalah atas kehendak Allah Ta'ala dan juga atas kehendak engkau. Dan juga atas kehendak engkau. Ini ternyata termasuk kesyirikan. Ya. Karena apa? Menyamakan kehendak manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. ini semua terjadi atas kehendak Allah dan atas kehendak engkau. Ya. Yang benar apa? Ini semua adalah atas kehendak Allah Ta'ala, kemudian atas kehendak engkau. Itu bukan termasuk syirik, karena sudah menjadikan kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga perkataan misalnya, seandainya bukan karena apa istilahnya itu, anjing yang menggonggong, ya, pasti pencuri itu akan datang kepada kita, akan masuk mencuri barang-barang kita. Seandainya bukan karena anjing, ya, pencuri itu akan mencuri barang kita. Ini juga termasuk ucapan-ucapan yang beredar di kalangan masyarakat, kan? Dan itu ternyata apa? Termasuk syirik yang samar, syirik yang khafi. Bagaimana mungkin dikatakan yang menyebabkan apa namanya pencuri tidak masuk adalah apa? Gonggongan dan anjing. Padahal segala sesuatu adalah atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita menisbatkan kepada Allah Ta'ala, menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala perkara-perkara yang terjadi, termasuk juga apa namanya kejadian-kejadian bencana alam semesta ini, gempa bumi, tsunami dan seterusnya. Orang-orang yang membicarakan tentang ini, ilmuwan-ilmuwan yang mereka membicarakan tentang ini, kebanyakan mereka hanya menisbatkan kepada apa? Sebab-sebabnya. Iya kan? Karena lempengan bergeser dan seterusnya. Di mana Allah Ta'ala? Mereka enggak menisbatkan kepada Allah, padahal ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembahasan seperti ini termasuk bagian dari tauhid yang harus kita pelajari. Iya kan? Termasuk dari bagian tauhid yang banyak orang itu enggak memahaminya. Sehingga memang sudah keharusan bagi kita untuk mempelajari tauhid yang harus kita laksanakan ini secara rinci. Karena semakin kita paham tentang perkara rinci dalam masalah tauhid, kita akan semakin sempurna dalam tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti keamanan dan keselamatan yang akan kita peroleh di dunia dan akhirat akan semakin sempurna lagi. Sebagaimana nanti akan dijelaskan pada bab berikutnya insyaallah taala. Baik, sampai sini barangkali kita cukupkan ya. Kita enggak usah panjang-panjang dulu. Sudah hampir 50 menit, jadi kita cukupkan sampai sini. Kalau kita bahas tambah lagi maka akan tambah waktu yang cukup lama. Kita akhiri, dan sebelum kita beralih kepada bab selanjutnya, itu nanti di bukunya masih ada beberapa poin-poin ya. Apa itu istilahnya, pelajaran-pelajaran yang disampaikan dalam bab ini langsung oleh penulisnya. Ada beberapa poin, nanti insyaallah kita akan baca dan sedikit demi sedikit kita terangkan yang dimaksud dalam pelajaran-pelajaran tersebut. Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.